السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Insan ayat yang ke-11 ya. Surah Al-Insan ayat yang ke-11. Ya, tafadhal dibaca. Ya, Ibu Hayati ya, baca Ibu Hayati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم berapa ayat nih ayat 11 sampai 14 ya waqahumullah waqahumullah syarra dzalikal yaumi walaqahum ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا Maka Allah memelihara mereka dari keburukan itu, dari keburukan hari itu, dan Dia jumpai mereka pandangan memberikan ya. Memberikan? Ya, memberikan kepada mereka pandangan dengan pandangan dan kegembiraan gitu. Ya, nadra itu maksudnya ya wajah yang berseri-seri gitu ya. Wajah yang berseri-seri dan kegembiraan. Dan Dia membalas mereka atas apa yang mereka sabar dengan surga dan pakaian sutra. Mereka duduk bersandar di dalamnya di atas pelaminan. Mereka di atas apa? Pelaminan harus nikahan ya. Ara itu dari arikah. Arikah itu kayak apa namanya? Pembaringan. Dipan-dipan gitu ya, atau kalau zaman sekarang itu sofa ya. Oh, di atas. Dipan. Di atas dipan-dipan. Kalau orang Arab pernah lihat orang Arab sofanya orang Arab nggak, Bu? Iya, iya. Yang di tanah itu. Yang nggak pakai kaki ya. Nah, itu tuh aroik. Oh, iya, Ustaz. Mereka tidak melihat di dalamnya matahari, teriknya matahari, dan tidak kedinginan. Dan dekat kepada mereka naungannya, dan didekatkan buah-buahnya sedekat-dekatnya. Ya. Fa harfu istinaf fa fa waqah waqahum. Mana ini? Waqah waqahu. Waqah fil madi. Fil madi. Humnya maf'ulun bih. Ya. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Syarro maf'ul bisani. Dalika isim isyarah. Al-yaumi badal. Min isim isyarah. Wa harfu atfin. Laqahu fi'il madi. Laqo fi'il madi. Fa'ilnya huwa hum maf'ulun bi. Nadrotan maf'ul bisani. Wa harfu atfin sururon dia ma'tuf ya Ustaz. Ma'tuf ya, ma'tuf ke nadrotan. Iya. Wahar fu'at atfin jaza fi'il madhi fa'ilnya huwa hum maf'ulun bih bima jar wa majrur sabaru fi'il madhi fa'ilnya waw. Jannatan maf'ulun bih wa harfu atfin hariran ma'tuf 'alal jannah. Muttaki'ina hal ya Ustaz. Hal ya, hal ya. Fiha jar wa majrur 'alal ardi jar wa majrur. La nafiyah yarawna fi'il mudhari marfu waw sebagai fa'il. Fiha jar wa majrur syamsan maf'ulun bi wa harfu atfin la la la la nafiyah apa Nafiyah. la la nafiyah zamharira ma'tuf ala syamsan wa harfu atfin daniatan ma'tuf ala ala syamsan. Dan niatan ini macamnya ke? Mutaki. Enggak lah. Ini kan dan itu artinya dekat kan? Enggak mungkin dia matupnya ke matahari. Jadi ke mana dia matupnya? Dan itu kan keadaannya, ya bukan? Iya. Iya, jadi hal. Jadi kira-kira matupnya ke mana ini? Ke mutakiina ya, Ustaz. Hah? Iya, ke mutakiina. Ya, jadi kan ini bicara masalah keadaan kan? Jadi dan niatan ini matupnya ke mutakiina. Ya. Nah. Alaihim jar wa majrur dilalu fa'il. Fa'il dari mana, Bu? Bukan ya, Pak. Fa'il dari benar ini fa'il, tapi pertanyaannya kan dari mana dia? Dania. Dari Daniyah ya. Jadi Daniyah ini kan ya dia beramal si amalan fi'il. Karena apa yang dekat ya? Dilaluha ya, bayangannya. Wa harfu atof dulilat dulilat fil madhi mabni lil majhul kutufu ha kutufu naibul fa'il ha maf'ul mudhaf ilai ha mudhaf ilai tadlila maf'ul mutlak ya mumtaz. Tapi apa ini aneh harus mut dulu ya tadi aneh lupa ngampun ya. Takutnya nanti kurang lagi ya. Ya, sekarang berarti tafsirnya Bu baca. Bu Hayati tafsirnya. Ya, Bu Hayati, tolong dinyalain lagi nih. Tolong di-unmute. Ya, Ustaz. Ya. Ya, baca tafsirnya. Fawaqahumullahu min syada'id dalikal yaum. Min. Kan ada min ya. Min syada'idi ya. Dia boleh kasrah karena dia sebagai mudhaf. Min syada'idi dzalikal yaumi terus wa atahum hasanan wa nuran fi wujuhihim wa apa nih wa bahjatan hasanan ya husnan ya oh husnan husnan wa nuran fi wujuhihim wa bahjatan wa farhan fi qulubihim Asaba fil madi. Wa asabahum. Wa asabahum bi sabrihim fid dunya ala ta'ati jannatu 'azimatun ya'kuluna minha ma sya'u. Ini jannatan 'azimatan kan maful bi ya. Jannatan 'azimatan. Jannatan 'azimatan ya'kuluna minha ma sya'u. Walbasuna fiha harirun na'ima. Walbasuna fiha al-harira maful bih. Al-harira na'ima. Walbasuna fiha al-harira an-na'ima. Muttaki'ina fiha alal asirroti al-mazinati. Bifakhir. Asirroti al-muzayyanati. Asar roti al-maz al-muzayyanati al-muzayyanati bifakhiri bifakhiri was-suturi La yarawna fiha harra syamsi wala syiddata. Dulu ini jangan di tanpa tanwin ya kalau kayak gini. Fiha harra syamsin. Oh, syamsin. Wala La yarawna. Wala. wala syiddata bardin. Syiddata bardin. La yarawna fiha harra syamsin wala syiddatin. Burdin. Wala Wala syiddata. syiddata bardin. Wala syiddata bardin. Wa Qoribatan minhum. qoribatan minhum asjaril jannati. Asjarul jannati. Asjarul jannati mudallalati alaihim. Mudallalatan alaihim. Wasuhilalahum akhdhu samariha tashilan. Akhdhu samariha tashilan, ya betul. Baca. Maka Allah melindungi mereka dari kesulitan-kesulitan pada hari itu. Allah memberi mereka kebaikan dan cahaya pada wajah-wajah mereka, serta kebahagiaan dalam hati mereka. Allah memberi mereka pahala atas kesabaran di dunia dalam menjalankan ketaatan berupa surga yang agung. Di sana mereka makan apa yang mereka kehendaki, memakai kain sutra yang lembut, bersandar pada ranjang-ranjang yang berhias kain-kain dan spray yang indah. Di sana mereka tidak merasakan panasnya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Pohon-pohon surga dekat kepada mereka, menaungi mereka, mudah bagi mereka untuk memetiknya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafiq barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Maka Allah pun menjaga mereka dari keburukan hari itu. Mereka di sini kembali pada orang-orang yang Allah jelaskan sifat-sifat mereka ya dalam ayat ya 7 sampai 10. Yaitu orang-orang yang menunaikan nazar, kemudian takut pada hari kiamat, memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan secara ikhlas, kemudian ya, mereka takut kepada Rabb mereka, mereka takut kepada ya huru-hara hari kiamat, karena mereka meyakininya. Nah, orang-orang yang seperti ini, Allah jaga mereka dari keburukan hari tersebut. Karena orang-orang yang akan merasakan huru-hara hari kiamat, hanyalah orang-orang kafir ya. Sementara orang Islam ya pada akhir zaman ya ketika hari kiamat terjadi akan ada hembusan angin yang dengan hembusan angin tersebut setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan meninggal dengan tenang ya. Maka Allah jaga ya Allah jaga mereka dari keburukan hari tersebut. Walaqahum dan Allah berikan kepada mereka nadrah. Wajah yang berseri-seri wasurura. Begitu pula Allah berikan kepada mereka kebahagiaan. Karena kalau orang beriman justru menanti adanya hari kiamat. Karena mereka sudah tidak sabar ya menunggu janji yang Allah berikan kepada mereka, ya janji manis yang Allah berikan kepada mereka yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah balas ya bagi mereka dengan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka di dunia dengan surga dan juga sutra. Ya. Dan memang ya orang Islam itu ya kalau kita lihat di dunia ini memang harus bersabar. Bersabar dalam ketaatan ya dan juga bersabar dalam ya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal-hal yang merupakan kenikmatan di dunia yang tidak boleh dicicipi oleh seorang muslim. Ya misalnya minuman keras ya kemudian ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya bisa dikatakan orang muslim ini harus banyak sabarnya di dunia ini ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar pula dalam menjauhi larangan. Ya bayangkan ya seorang muslim itu harus sholat 5 kali dalam sehari ya. Sementara kalau orang-orang agama lain misalnya orang Kristen gitu ya, mereka ibadah hanya sekali seminggu. Itu pun nyanyi lagi ya. Kalau kita kan ya udah ibadahnya apa namanya 5 kali sehari, ya itu pun harus fokus ya, nggak bisa main-main ya, harus fokus. Jadi memang jadi muslim itu harus sabar. Tapi insya Allah ya buah dari kesabaran kita di dunia ini akan indah di akhirat ya, karena Allah akan berikan bagi orang beriman berupa surga dan hariro ya, baju atau pakaian dari sutra. Ini diantara kenikmatan yang ya bagi laki-laki ya, ini kan nggak boleh pakai sutra. Ini di dunia. Adapun di akhirat ini salah satu kenikmatan yang akan Allah berikan ya, pakaian dari sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Yang mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan, masya Allah ya. Jadi santai gitu ya. La yarawna fiha syamsa. Mereka tidak melihat di dalamnya terik matahari yang panas ya. Wala zamharira, tidak pula dingin yang apa namanya sangat dingin. Jadi di surga itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Dan dekat kepada mereka apa naungannya. Wa dhullilat ya. Dan ya pohon-pohon buah itu dahannya didekatkan sedekat-dekatnya. Jadi kalau di dunia misalnya kita mau makan apa misalnya buah apel gitu ya, maka kita harus manjat dulu gitu ya, harus manjat atau pakai bambu disengget kalau dalam istilah Betawi gitu ya. Nah, tapi di surga ya bukan kita yang mendekati pohonnya, tapi pohon yang mendekati kita, masya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau makan buah di surga itu bukan kita yang mendekat pada pohonnya, bahkan dahan pohon yang mendekati kita sehingga yang mudah memetiknya dan mudah memakannya. Ini diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada para penduduk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Nanti sekarang 15 sampai 18 ya. Ya, Pak Edi silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Ini kalau kayak gini dibacanya pendek. Qawariromil fiddatin gitu. Qawariromil fiddatin qaddaruha taqdira. Afan, qaddaru wawunya panjang. Qaddaruha. Qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'asan kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma sarsabila. Yatufu alaihim, dikelilingi mereka dikelilingi atasnya mereka dikelilingi dengan bejana dari perak dan gelas yang seperti kristal. Mari itu ya kaca, bening, kaca. Bening bagaikan kaca. Bagaikan kaca. Kristal dari perak yang mereka menetapkan ukurannya sesuai dengan ukurannya. Dan mereka diberi minum. Minum dengan sang gelas yang campurannya. Campurannya adalah jahe. Masyaallah. Di mana itu adalah dinamai dengan salsabila. Ya, dari mata air yang dinamakan dengan salsabila. Dan dari mata air yang dinamai dengan salsabila. Ya. Al-wawu harfu afin. Afin. Yutofu fi'lun mudore majul. Alaihim jar majur bi aniyatin jar majur min fi goti jar majur alwawu atof akwa bin maktub ke maktubnya kemana? Ke aniyah ya, maktubnya ke aniyah. Oh, ke aniyah kanat isim fi'il mudhari naqis fi'il madhi naqis qawariron qawariron adalah khobar daripada kanat. Qawariron badal mansub min fi'li jar majrur qaddaru fi'il madhi fa'ilnya al-waw alfa'ilnya wawawu ha maf'ul bi takdiro takdiron maf'ul mutlak alwawu atfin huruf atfin yusko fi'il mudore fi'il mudore majhul ya majhul fi'hajar majrur dulu wawunya naibul wawu sebagai naibul fa'il al-wawu sebagai naibul fa'il fi hajar majrur kasan kasan mah juga maf'ul bih juga kasan ini maf'ul bih namanya maf'ul bih iya karena fi'il madhi naqis mizaju isim kana ha mudhof ilai yanjabila sebagai khobar daripada kana Ainan itu apa kira-kira dia langsung tiba-tiba masuk begitu kan? Ainan sebagai badal ya? Badal. Ini kan lagi jelasin zanjabil kan? Zanjabil itu apa sih? Ainan mata air ya. Badal daripada zanjabila, fiha jar marjur, usama fi ilmadi. Madi majhul. Majhul. Salsabila mudhof ilai. Masa mudhof ilai mansub? Kan salsabila. Itu. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Nah. Akhirnya. Wayadaruhu alaihim. Wayaduru alaihim. Wayaduru alaihim. Qadmu. Fi awani qa'ami gimana? Wa yaduru 'alaiha mana sih? Wa yaduru 'alaihim al-khadamu al-khadamu awani ta'ami ta'ami al-fiddiyati al-fiddiyati wa aqubu wa aqwa bis-syarabi bis-syarabi min minazujaji minazujaji zujajin min fiddatin zujajin min fiddatin qaddaruha Qaddara fil madini. Qaddara zakat. Zakat apa? Ini as-suqatu Qaddaruha as-suqatu ala muqaddarin. Ma yastawi sa ala miqdarin. Ala miqdarin. Ma yastahi. Ma yastahi saribuna la yajida la tazidu wa la tankusu. La tazidu wa la tankisu. Tankusu. Wa la tankusu. Wa yusqaha ula'i abrori fil jannati ka'san mamlu'atan khamron majabat. Muzijat. Muzijat fil janjabili yasrabuna min aini fil jannati tusamma salsabila li salamatin syarabiha. Jangan ditanwinin. Li salamati syarabiha. Li salamati syarabiha wasuhulatin wasuhulatin wasuh. Wasuhu lati. Itu kan maksudnya ke salamati kan. Wasuhu lati musahohu watoyibihi. Wasuhu lati apa masahihi watoyibihi. Masahohu watoyibihi. Dikelilingi atas mereka pelayan-pelayan dengan gelas-gelas dengan bejana dan dengan bejana banyak dari perak dia itu maksudnya dengan perak. Wa aku bu sarobi min jajai dan minum dari gelas dan gelas-gelas minuman dari kaca minuman dari kaca. Jadi mengisi ya kaca dari perak, maksudnya kaca dari kaca sini maksudnya saking beningnya gitu ya. Kaca dari perak yang ukurannya yang mereka menetapkan sakotan ala yang mereka yang ukuran gelas tersebut itu apa namanya telah ditetapkan sebaik-baiknya. Yang ukuran dari gelas tersebut telah ditetapkan sebaik-baiknya. Ya dengan ukuran yang membuat mayastahi yasaribuha dan tidaklah mereka saribu yasaribuna. Bukan, manya itu bukan tidak. Jadi dan ayang. Ini kan lagi ngomongin gelasnya ya. Jadi ya. Allah telah menetapkan ukuran gelasnya tersebut dengan ukuran yang membuat orang yang meminumnya itu merasa nikmat. Ya la tazidu wa la tankusu. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi ukuran gelasnya itu pas. Ya. Itu maksudnya. Ya, lanjut. Wais kok. Ulail abroro dan orang-orang yang baik itu minum. Ya, diberi minum ya di dalam surga. Diberi minum di dalam surga dengan gelas yang diisi dengan khamr yang dicampur dengan jahe. Mereka minum dari air mata air surga yang diberi nama salsabila untuk keselamatan mereka minum. Bukan untuk keselamatan, karena ya apa namanya ya karena minumannya itu aman gitu ya, gitu aja. Karena minuman itu aman dan mudah ditelan dan baik baginya ya, dan wangi gitu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Dan mereka dikelilingi ya penduduk surga itu dikelilingi dengan bejana dari perak ya, dan juga gelas-gelas ya dari kaca, gelas-gelas yang bening seperti kaca. Qawarir ya, kacanya itu dari perak, maksudnya gelas yang beningnya seperti kaca itu dibuat dari perak. Qaddaruha taqdira, ya, yang ditetapkan bentuknya itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi di antara kenikmatan yang akan diterima oleh penduduk surga, bahwa bejana-bejana yang ada di surga itu adalah bejana terbaiknya, terbuat dari perak. Ya. Kalau kita ngomong bejana berarti ya, ya misalnya piringan empatnya itu dari perak. Kemudian gelas-gelasnya itu bening seperti kaca, yang juga terbuat dari perak. Dari terbuatnya dari perak, tapi dia bening seperti kaca. Ini ya di antara kenikmatan yang ada di surga. Yang mana ukuran dari gelas tersebut itu pas. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Sehingga sekali minum ya seseorang itu merasa puas, tidak kekenyangan, tidak pula kurang. Nah, ini bentuk kenikmatan yang ada di surga. Wa yusqauna fiha, dan mereka diberi minum di dalam surga tersebut, ya, ka'san kana mizajuha zanjabila, dengan gelas yang campurannya ya adalah jahe. Jadi di antara minuman penduduk surga adalah air khamar, ya, air arak atau bir yang dicampur dengan jahe. Aina fiha tusamma salsabila. Yang mana zanjabil ini sumbernya dari mata air yang dinamakan dengan salsabil, ya. Ini masya Allah ya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga ini banyak dijelaskan di Al-Qur'an. Dan tentunya apa namanya? Versi asli dari gambaran yang berkenaan Al-Qur'an tentu lebih indah dari apa yang ditulis dalam Al-Qur'an. Karena keindahan yang ada di surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Jadi kalau misalnya ya di dunia ini kita menemukan pemandangan yang sangat indah misalnya, maka yakinlah apa yang ada di surga itu jauh lebih indah dari hal tersebut. Karena keindahan di surga itu tidak ya pernah terlihat oleh mata manusia di dunia. Jadi keindahan yang luar biasa yang ya, jauh melebihi apa yang ada di dunia. Makanya harusnya kita sebagai seorang muslim ya lebih semangat berbuat ya untuk akhirat kita, karena kita memahami bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, ya, kehidupan yang sementara. Sementara kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat 19. Ya, Umi Ida, silakan. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yadufu 'alayhim wiladanun muhalladun. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mamsura. Apa yang dipelingin lu'lu'am mamsura. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mamsura. Dan anak-anak berkeliling di antara mereka. Anak-anak yang dikekalkan berkeliling di antara mereka. Dan apabila kamu melihat mereka, maka kamu mengira mutiara yang bertebaran. Al-wawu harfu atfin, yadufu fi'lun mudori, alaihim jar majrur, wildanun fa'il, Muholaduna ini hal ya Ustaz ya? Naat. Hal. Naat. Oh naat. Apa? Naat. Ida dorfiyah sartia, ro'aita fi'il madi, fa'ilnya ta hum hum mud, maf'ulun bi hasibta fi'lun fi'lun madin fa'ilnya ta hum maf'ulun bi lu'lu'an lu'lu'an ini ini Ustaz na'at maf'ul bi oh maf'ul bi kedua maf'ul kedua mansuro ini na'at hal-hal Ustaz ya hal ya benar tadi na'at mansuro na'at na'at bertebaran na'at ya, juga na'at, Ustaz ya na'at kemudian tafsirnya wa yudawwiru ala haula'il abrori bukan yudawwiru wa yaduru oh wa yaduru afsan Ustaz wa yaduru ala haula'il abrori li hidmatihim wil wilmanun wilmanun daimana daimuna daimuna ala daimuna ala halihim idza absaratahum donantahum li husnihim wasofa'i alwanihim wa israqi wujuhihim wa israqi wujuhihim wa israqi wujuhihim allu'lu'a allu'lu'a al-mufarraqo al-musiyya'a al-mudi'a al-mudi'a dan berkeliling ya maksudnya berkeliling anak-anak muda anak-anak muda yang patuh berkeliling di antara berkeliling atas orang-orang yang baik ya Ustaz ya al-barori untuk membantu mereka untuk ya untuk membantu mereka ketika mereka, keadaan mereka. Ya membantu keadaan mereka ketika ketika mereka entar dulu Ida? Jadi ini terjemahinnya harusnya gini ini kan Ustaz. Di sekeliling orang yang baik tersebut pendiri surga ya, ada pemuda-pemuda ada. Yang keadaannya senantiasa seperti itu. Oh gitu Ustaz ya. Oke ya. Di sekeliling orang-orang yang baik itu ada anak muda yang keadaannya seperti itu. Iza ini langsung ke Iza Ustaz ya. Ketika ya. Ketika apabila ya apabila kamu, apabila kami melihat kamu melihat mereka kamu mengira kamu mereka mengira kebaikan li husnihim kebaikan mereka bukan bukan gimana Ustaz mengira kamu akan menyangka mereka li husnihim karena ya karena kebaikan mereka karena husnihim, kebagusan ya hus itu kebagusan, bukan, oh, karena kebagusan mereka rupa mereka iya, dan kebagusan kemurnian, mereka, kemurnian warna kulit mereka, warna kulit, oh, kemurnian warna kulit mereka yang bersinar dari wajah-wajah mereka seperti mutiara yang bertebaran dan bersinar ya Ustaz ya. Iya, ya betul. Tabnya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا dan di sekeliling mereka itu di sekeliling para penduduk surga ada para pemuda yang abadi maksudnya pemuda ini adalah pelayan ya. Di surga itu akan ada pelayan yang akan melayani para penduduk surga. Yang mana mereka adalah para pemuda yang senantiasa keadaannya seperti itu. Jadi tidak menua. Mereka keadaannya abadi senantiasa seperti itu. Ya, putih, bersih. Ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat mereka, para pelayan di surga ini, seakan-akan mereka itu adalah mutiara yang bertebaran. Inilah kenikmatan penduduk surga. Bahwa pelayan-pelayan yang ada di sana itu rupanya sangat indah untuk dipandang. Bahkan saking indahnya para pelayan tersebut, ya kalau kita melihat mereka seakan mutiara yang bertebaran. Ya, karena mereka bercahaya. Karena bagusnya ya fisik mereka dan mereka senantiasa dalam keadaan muda, tidak menua. Ya, apabila kita melihat mereka, para pelayan surga itu, ya, seakan-akan mutiara yang bertebaran, yang bersinar. Ya, ini diantara kenikmatan para penduduk surga. Ya, nah, kita lanjutkan ayat yang ke-20 ya. Siapa yang belum baca ini? Bu Farhan ya, boleh? Silakan Bu Farhan. Mana Bu Farhan? Atau yang lain ini berarti ya. Bu Aam ya, Bu Aam silakan Bu. Nah, Ustaz. Ya. Ayat 20 ya? Ya, 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila kamu melihat di sana, kamu melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Al-wawu hatfu afin idha waraf ra'aita ra'a fi'un madi atta'u fa'in. Tamma itu dharab makan. Ra'ai fi'lun madi atau ra'ai doang. Ra'aita aja bilangnya. Ra'aita fi'lun madi atau fa'il. Na'iman maf'ulun bihi. Al-wawu harfu 'atfin. Mulkan ma'tuf 'ala na'iman. Kabiran na'at. وَإِذَا أَبْصَرْتَ أَيَّ مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ رَأَيْتَ فِيهِ نَعِيمًا لَا يُدْرِكُهُ وَصْفًا. Jangan di maju zoom ini, enggak ada ini juga kan. وَلَا لَا يُدْرِكُهُ الْوَصْفُ. لَا يُدْرِكُهُ الْوَصْفُ. وَصْفُ, وَصْفُ. وَصْفُ. Wa mulkan 'aziman wasi'an la ghayatan lahu. Enggak boleh tanwin ini kan la-nya la itu, la ghayat nafil jinsi. La ghayata lahu. La ghayata lahu. Dan apabila kamu melihat di sana tempat di dalam surga, kamu akan melihat di dalamnya kenikmatan tidak diketahui sifatnya. Dan kerajaan yang besar dan luas tidak ada batasan. Maksudnya bukan tidak bisa digambarkan sifatnya gitu. Oh ya, tidak bisa digambarkan sifatnya. Dan kerajaan yang besar dan luas yang tidak ada batasan baginya. Ya Masya Allah. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat di sana, itu di dalam surga, رَأَيْتَ نَعِيمًا, engkau akan melihat nikmat yang begitu banyak, وَمُلْكًا كَبِيرًا, dan kerajaan yang begitu besar. Ya. Jadi surga itu sangat luas, ya, tanpa ada batasnya, tanpa tepi. Ya. Surga itu sangat luas, tanpa tepi. Ya, nah, kita lanjutkan. Ayat yang ke-21. Siapa ya? Ibu Syarifah ya, silakan Bu. Ibu Syarifah. Naam. Ibu Murni deh, Ibu Murni, Ibu Mukhanita. Silakan Bu. Taib, ya, Ibu Marsi, silakan, Ibu Marsi. Taibul itu siapa yang bisa ya? Ibu Nurul ya, silakan Bu Nurul. Nah, Ustaz. Ya. Ayat ke-21, Ustaz. Ya, 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aliyahum siyabu sundusin khutru wa istabarak wa jullu hullu wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Artinya mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan gelang yang terbuat dari perak dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang suci. Tafsirnya yuk lauhum Ustaz. Aliyahum, aliyah itu fi'il mudhari Ustaz. Bukan. Aliyah itu mubtada. Apa mubtada? Ya. Aliyah mubtada dan juga mudhof, humnya mudhof ilaih, siyabu sebagai khobar dan mudhof, sundusin mudhof ilaih, khutrun. Afan Bu, aliyah ini aliyah itu kan apa namanya? Mansub ya afan. Jadi dia sebagai dorob makan dia. Dorob makan nanti sebagai khobar mukaddam. Nanti siyabu baru mubtada muakhir. Aliyahum itu sebagai khobar mukaddam, humnya sebagai mudhaf ilaih, siyabu sebagai mubtada muakhir, sundusin mudhaf ilaih. Kemudian khutrun itu berarti na'at, Ustaz. Na'at kemana? Na'at ke siyabu. Ya. Ya, nah, khutrun na'at. Al-wawu, harfu atfin. Istabrok itu... matuk. Afan. Enggak, khutrun istabrok itu... Iya benar, matuk ya. Matuk ke siyabu lagi. Ke siyabu lagi. Iya, betul. Ya. Al-wawu. Sebagai harfu atfin, hullu itu fi'il madi, Ustaz. Ya, fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Bukan, fa'il. Naibul fa'il. Al-wawu sebagai naibul fa'il. Asawiro itu... maf'ul bi. Maf'ul bi ya. Asawiro maf'ul bi min fiddatin jar majrur alwawu harfu atfin saqo saqohum itu maktuf ke saqo, asawiro. Saqo itu fi'il madi. Saqo fi'il madi. Saqo fi'il madi maktuf ke hullu hum maf'ul bi kemudian robbu itu fa'ilnya hum mudhof ilai saroban. Saroban itu hal ya. Maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi. Saroban maf'ul bi kedua, tohuron sebagai na'at dari saroba. Gitu, Ustaz. Ya, betul. Ustaz. Ya, tohuro sebagai na'at, betul. Iya, betul. Kemudian tafsirnya yu'lauhum, Ustaz. Ya'luhum. Ya'luhum wa yajmalu. Wayajmulu. Ya'luhum wayajmulu abdanahum. Ini kan siyabu nanti jadi itunya ya, apa namanya? Fa'ilnya ya. Jadi wayajmulu ya, wayajmulu abdanahum siyabun gitu. Wayajmulu ya. Wayujamilu abdanahum siyabun bato inuha minal hariril raqiqil ahdari wa dhahiruha minal hariril ghalidi wa yuzayyanuna minal haliyi bi asawiro minal fiddati wasaqahum rabbuhum fawqa dhalika na'imi saroban la rajazi fihi wala dansi ya san dansa La rijisa fihi wala danasa. Oh. La rijasa fihi wala danasa. Nah. Gitu, San. Artinya, yuk launa. Tubuh mereka menjadi indah dengan pakaian-pakaian yang bagian dalamnya adalah sutra lembut. Sedangkan bagian luarnya adalah sutra tebal. Mereka dihiasi dengan perhiasan dari gelang-gelang perak. Di samping semua kenikmatan itu, Tuhan mereka memberi mereka minuman yang tidak ada noda dan kotoran. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا mereka memakai pakaian yang berwarna hijau yang halus dan juga istabrok. Istabrok itu sutra yang wahullu ya, dan mereka dipakaikan asawir, gelang ya, min fiddah, dari perak. Wasaqahum rabbuhum, dan Allah beri minum, dan Rabb mereka memberi minum kepada mereka, kepada para penduduk surga, syaraban tahura. Ayat ini masih bicara tentang kenikmatan yang diterima di surga. Bahwasanya pakaian penduduk surga adalah berupa dua lapis ya. Bagian dalamnya terbuat dari sutra yang halus ya, berwarna hijau. Kemudian bagian luarnya terbuat dari sutra yang tebal. Dan mereka dipakaikan dengan gelang ya, dari perak, dan mereka diberi minum dari minuman yang suci. Ini kenikmatan-kenikmatan para penduduk surga ya. Nah, kita lanjutkan nih, tanggung ya sampai inilah ya, apa namanya, satu lagi lah ya. Nah, setidaknya yang bisa baca. Siapa ini yang belum baca? Ibu Marsi mau baca nggak, Bu Marsi? Silakan Bu Marsi. Yang di pelataran di atas. Ya, Ustaz, insyaallah. Ya. Ya, silakan, Bu. Ya, silakan baca ayat 22, Bu. 22 ya. Ya. Sampai berapa, Tat? Di situ katanya. Aja, satu ayat aja sesuai Asal. Dengan tafsirnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Tanzila itu diartikan apa ya, Pak? Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya aja, Bu, artinya. Lihat tag-nya ya. Belum siap ini, Teh. Total ini kalau bicara tentang Quran, tanzil itu ya apa, berangsur-angsur berarti. Iya, secara berangsur-angsur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur gitu ya, Teh. Apa ya. Belum siap ini. Baik. Inna Inna harfun taukidin. Harfu taukid. Nahnu mubtada. Nazalna fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhi. Nanya fa'ilnya. Kemudian alaika. Alaika jar majrur. Al-Quran nama fulun bih. Tanzila master. Tanzila itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah. Tafsirnya ayat 23. Apa Ustaz? Enggak ini kepotong Ustaz tulisannya. Ibu kayaknya tadi kelewatan Bu ya. Harusnya dua-dua tuh yang inna hadza kana lakum, ulang Bu Afan. Oh iya, itu 23 ya. Baik. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini belum buka Al-Qur'an ini Ustaz nih. Sesungguhnya ini bagi kalian adalah pahala wa kana sa'yukum mashkura, dan apa nih Tad? Sa'y itu usaha-usahamu disyukuri, maksudnya dibalas gitu. Dan usaha-usaha kalian mashkura, yang bersyukur ya Tad ya? Disyukuri atau dibalas? Yang disyukuri atau yang dibalas. Oke. Baik. Inna inna harfu ini inna harfu nasbin ya Tad ya? Harfu taukid dengan nasbin. Harfu taukid wa nasbin hadza mubtada. Ismi isyara sebagai isimnya inna. Oh iya, lupa. Ada inna ya. Oke. Hadza ism isyara sebagai ism inna. Karena ini harf. Karena fi'il madhi naqis. Oh iya, fi'il madhi naqis karena ya kun ya. Oke, karena fi'il madhi naqis kemudian lakum jar majrur. Jazaan ini maf'ulun bih. Hah? Maf'ulun bih dari mana, Bu? Jazaan itu khobarnya kana. Oh iya, khobar kana. Astagfirullahalazim. Iya, lupa Ustaz apa nih? Khobar kana ya. Oh, terus wa harfu ataf. Terus karena fi'il madhi nakis. Sa'yukum. Sa'yukum. Sa'yu isim kana. Isim kana. Kumnya. Mudhof ilaih. Mashkurannya. Khobar kana. Oke. Sekarang tafsirnya. Wayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, inna hadza u'idda lakum, sesungguhnya saya telah mengembalikan, saya tadi ya, telah mengembalikan kepada kalian u'idda. A'adda ini. Oh, a'adda. Ini kak dong. U'idda ya, apa nih di persiapkan ya? Dibaca dulu aja baru diterjemahin. Oh ya. Yuqalu lahum inna hadza u'idda lakum maqabila a'mal. Muqabila a'malikum. Muqabila a'malikum as-salihah. As-salihati. Naam. Wa kana amalukum fid dunya 'indallahi mardiyan maqbula. Naam, mardiyan maqbula. Oke. Okay. Dan dikatakan kepada mereka sesungguhnya benar Tad, ini adalah yang dipersiapkan untuk kalian. Ini majhul Tad. Ya. Ini adalah yang dipersiapkan kepada kalian sebagai balasan amal-amal kalian yang solihah. Dan adalah amal-amal kalian di dunia di sisi Allah yang diridhoi dan diterima. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Apa nih Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah sebagai balasan dari kalian. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu merupakan balasan ya bagi kalian. Balasan bagi amal kalian. Wa kana sa'yukum mashkura. dan usaha kalian itu disyukuri. Maksudnya sebagai bentuk ya apa namanya balasan dari apa yang telah kalian lakukan di dunia berupa amalan soleh, maka dipersiapkan bagi kalian surga yang dalamnya penuh dengan kenikmatan. Jadi siapa saja yang mau merasakan kenikmatan yang ada di surga, maka harus menebusnya dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan di dunia. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan kenikmatan di surga. Wa kana sa'yukum masykura, ya, usaha kalian yang kalian lakukan di dunia dengan kalian melakukan amalan soleh masykura, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan, dengan kenikmatan yang ada di surga. Ya, nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.